ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, di pekan yang lalu kita telah mengkaji Tauhidur Rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam masalah penciptaan, dalam masalah pemberian rizki, dan dalam masalah pengaturan seluruh urusan, seluruh perkara dalam alam semesta. Maka kita wajib untuk mentauhidkan Allah dalam perkara ini dan dalam perkara-perkara rububiyah yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis, misalnya dalam masalah menghidupkan dan mematikan, misalnya dalam juga masalah memberikan manfaat dan memberikan madarat. Akan tetapi ya, hal ini bisa saja dimasukkan dalam termasuk kategori pengaturan perkara dalam alam semesta, karena yang menghidupkan, perkara menghidupkan, mematikan, perkara memberikan manfaat, memberikan madarat, itu semuanya adalah termasuk pengaturan ya, urusan atau perkara dalam alam semesta atau at-tadbir. Maka di sini kemudian penulis melanjutkan bahwa tauhid rububiyah tidak hanya memiliki dalil dari Al-Qur'an ataupun al-hadis, akan tetapi tauhid rububiyah juga memiliki dalil secara akal, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur seluruh urusan dalam alam semesta. Itu tidak hanya kita dapat dari dalil Al-Qur'an ataupun al-hadis, akan tetapi juga didapat dari dalil akal. Dan dalil akal di dalam syariat itu tidak masalah untuk digunakan, selama akal tersebut sesuai dengan fitrah yang lurus, fitrah yang bersih, bukan akal-akalan. Maka itu mengapa para ulama ketika mereka menggunakan atau berdalil dengan akal, mereka tetap menggunakan dalil dari ayat ataupun hadis sebagai sumber dari akal yang lurus. Contohnya adalah di sini, di mana penulis kemudian menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan dalil akal tentang masalah tauhid rububiyah. Qala Allah taala mattakhadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ilahin idzal ladhhaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ana ba'dhum 'ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya sesuatu sebagai anak, tidak ada yang namanya anak Allah. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada bersama Allah itu ilah selain Allah, Tuhan selain Allah tidak ada. Idzal ladhhaba kullu ilahin bima khalaq, jika ada maka setiap Tuhan tersebut, setiap ilah tersebut akan berkumpul dengan makhluk-makhluk ciptaan mereka masing-masing. Ya, akan mengelompok-kelompok. Tentunya satu Tuhan tidak akan ridha ya jika ada makhluk yang bergabung dengan Tuhan lain, maka akan menjadi berkelompok-kelompok. Wala ala ba'dhum ala ba'd, dan ketika berkelompok-kelompok maka setiap Tuhan akan saling bersaing dengan Tuhan yang lain. Idz law athbatna lil alam khaliqain, jika kita mengatakan bahwa di dalam alam semesta ini ada dua Tuhan, la kana kullu khaliqin yuridu ayyan farida bima khalaq, maka setiap Tuhan tersebut akan menginginkan untuk ya menjadi ya satu-satunya dengan makhluknya sendiri, dengan makhluknya masing-masing. Wa istaqilla bihi ka'adatil muluk, maka mereka akan, setiap Tuhan tersebut akan menginginkan ya kekuasaan di dalam di dalam makhluknya sendiri masing-masing, di dalam kerajaannya sendiri masing-masing, sebagaimana kebiasaan dari para raja di dunia, para raja ya dari kalangan makhluk. Tidak ada raja yang ridha ya ada dua raja dalam satu kerajaan ya, ada istilahnya tidak boleh ada dua matahari dalam satu tempat. Ya. Maka idza yardha ay yusharikahu ahad. Karena tidak ada masing-masing dari Tuhan tersebut yang kemudian ridha jika ada Tuhan lain di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya, di dalam ya, alam semesta yang diciptakannya. Wa idza istaghalla bihi fa innahu yuridu aidan amran akhar. Wa huwa yakuna as-sultan lahu la yusyariku fi ahad. Ya. Dan setiap Tuhan tersebut juga menginginkan perkara lainnya, yaitu dia menginginkan seluruh kekuasaan itu dimilikinya sendiri, ya, tidak ya dimiliki oleh, tidak dimiliki bersama oleh bersama Tuhan lain. Wa hina idzin idza arada as-sultan fa imma ay'ajiza kullu wahidin ay'ajiza kullu wahidin minhum 'anil akhar aw yusaytira ahaduhuma 'anil akhar. Maka ketika misalnya ada beberapa Tuhan, dua atau lebih dalam ya alam semesta ini, maka setiap Tuhan tersebut akan menginginkan untuk mengalahkan Tuhan yang lain, atau ya akan menguasai Tuhan yang lain. Fa in sayatara ahaduhuma 'alal akhar thabatat ar-rububiyyah lahu. Jika ada pemenangnya salah satunya, maka rububiyah ada di yang pemenang tersebut. Berarti Tuhan yang lain tidak memiliki rububiyah, tidak memiliki kekuasaan, tidak bisa, tidak pantas disebut Tuhan. Berarti cuma satu berarti. Itu kalau kasusnya hanya ada satu pemenang. Adapun jika tidak ada yang menang, wa in ajaza kullun minhumma 'anil akhar zalatir rububiyah minhumma jami'an. Adapun jika masing-masing dari Tuhan tersebut tidak bisa mengalahkan yang lainnya, maka semua dari Tuhan-Tuhan tersebut tidak bisa ya mendapatkan hak rububiyah, maka rububiyah tercabut dari seluruhnya. Li'anna al-'ajiz la yasluhu ay yakuna rabban. Karena sesuatu atau Tuhan yang ajiz, Tuhan yang tidak mampu untuk mengalahkan yang lainnya, maka dia tidak bisa untuk disebut rabb. Ini adalah dalil akal yang didapatkan dari firman Allah sendiri di dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa tidak boleh ada dua Tuhan atau lebih. Jika ada maka akan terjadi persaingan. Walaupun tidak ada persaingan misalnya, maka kita secara objektif bisa membandingkan, mukorna, mana yang lebih hebat, mana yang lebih berkuasa. Kalau ada satu yang lebih hebat, maka rububiyah di Tuhan yang lain ya itu tidak bisa kita tetapkan. Tidak bisa Tuhan yang lain disebut Rob. Ya, itu berarti bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Rob yang sebenarnya. Akan tetapi jika tidak ada pemenangnya sama sekali, maka ya semua tersebut tidak bisa disebut Tuhan. Oleh karena itu, karena masing-masing dari dua kemungkinan ini ada kontradiksi, maka tidak mungkin keduanya kemungkinan tersebut benar. Oleh karena itu, secara logika yang mungkin satu-satunya yang masuk akal itu adalah hanya ada satu Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis melanjutkan pembahasan dengan tauhidul uluhiyah. Wa yuqalu lahu tauhidul ibadah bi'tibarain, fa bi'tibari idafatihi ila Allah yusamma tauhidul uluhiyah, wa bi'tibari idafatihi ila al-khalq yusamma tauhidul ibadah. Jenis kedua atau kategori kedua dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Kita harus, selain kita harus mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah, kita juga harus mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah. Kalau mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah, kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang memberi rizki, satu-satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya yang menghidupkan, satu-satunya yang mematikan, satu-satunya yang memberikan manfaat, memberikan madarat, dan seterusnya. Itu tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah adalah ketika kita ya berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang wajib diibadahi. Satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Wajib dan berhak diibadahi. Maka inilah tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah juga disebut tauhidul ibadah. Karena kalau dari ya kita melihat dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memiliki sifat uluhiyah. Sebagaimana Allah memiliki sifat, misalnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, memiliki sifat ilmu, memiliki sifat hikmah, memiliki sifat ya melihat, mendengar dengan penglihatan dan pendengaran yang tidak seperti makhluknya. Penglihatan dan pendengaran Allah ya maha sempurna. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat uluhiyah atau ilahiyah. Ya. Oleh karena itu ketika kita hanya meyakini bahwa satu-satunya zat yang memiliki sifat ilahiyah atau uluhiyah tersebut adalah Allah, maka ini disebut tauhid uluhiyah. Tetapi kalau dilihat dari sisi hamba, apa yang harus hamba lakukan supaya kita mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah? Kita yang wajib kita lakukan adalah mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tauhid ini, kategori tauhid ini disebut tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah dengan ibadah. Kemudian penulis melanjutkan wa huwa ifradullahi azza wajal bil ibadah. Ya, mentauhidkan Allah dengan ibadah. Fal mustahiq lil ibadah wallahu ta'ala. Satu-satunya zat yang berhak terhadap ibadah seorang hamba itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Itu karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang hak, apapun dan apapun yang mereka ibadahi, yang mereka berdoa kepada selain Allah, maka itu adalah batil. Wal ibadah tutlaqu ala syai'ain. Kemudian penulis melanjutkan kepada definisi ibadah. Karena wajib bagi kita untuk selain mengetahui prinsip bahwa kita hanya mengarahkan ibadah hanya kepada Allah, kita juga harus tahu apa saja yang termasuk ibadah. Karena kalau kita hanya tahu prinsip, kita wajib mengarahkan ibadah hanya kepada Allah, tetapi kemudian kita tidak tahu apa saja yang merupakan bentuk ibadah, maka ini ya dikhawatirkan kita akan tergelincir ke dalam kesyirikan. Karena kita melakukan sesuatu, kita tidak menyadari bahwa itu ibadah, kemudian kita arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ya definisinya itu bisa didefinisikan dengan dua macam. Yang pertama at-ta'abbud bima'na tadhallul lillahi azza wajal bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahih mahabbatan wa ta'zima. Maka ibadah yang pertama, definisi ibadah yang pertama adalah ketika kita melihat kata ibadah sebagai kata kerja, yaitu at-ta'abbud bima'na at-tadhallul lillah. Yaitu ketika kita melakukan perbuatan ibadah, melakukan perbuatan ya merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan apa-apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa-apa yang Allah larang ya, dengan disertai perasaan cinta, perasaan pengagungan kepada Allah, maka perbuatan ini adalah ibadah. Jadi makna ibadah yang pertama adalah dilihat ibadah sebagai kata kerja. Kemudian makna ibadah yang kedua al-muta'abbad bihi. Fa ma'naha kama qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahir wal batinah. Adapun definisi kedua, makna kedua dari ibadah adalah ketika kita memahami kata ibadah tersebut sebagai kata benda. Ibadah itu apa? Perbuatan yang kita lakukan tersebut. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, adab dan akhlak yang baik, birrul walidain. Maka benda-benda ini, kata-kata benda ini, inilah ibadah. Jadi jelaslah perbedaan makna pertama dan makna kedua. Kalau makna pertama kita melihat ibadah sebagai perbuatannya, perbuatan kita ketika kita melakukan hal-hal tersebut. Sedangkan makna kedua adalah ibadah dilihat sebagai ya kata benda, yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut, objek yang dilakukan tersebut. Maka dalam makna kedua ini, definisi ibadah yang paling bagus adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini telah dibahas di sesi pertanyaan pekan lalu, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sebuah kata yang mencakup keseluruhan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai, baik itu berupa perkataan dan perbuatan, baik itu sifatnya zahir ataupun batin. Ya, jadi ini adalah ibadah. Setiap apa yang Allah cintai dan ridhoi, baik itu berupa perkataan, perbuatan yang sifatnya zahir ataupun batin. Ya, dan pekan lalu kita telah membahas, berarti kalau kita jabarkan bisa ada 4 macam ibadah. Perkataan yang zahir, perkataan yang batin, perbuatan yang zahir, perbuatan yang batin. Ya. Baik, perkataan yang zahir contohnya apa? Ini syabab. Ada yang mau jawab? Murojaah. Ya. Mengingat materi pekan lalu. Perkataan yang zahir contohnya apa? Ibadah yang berupa perkataan secara zahir. Mudah. Zikir. Perkataan batin. Perkataan batin. Niat. Nah, perkataan batin misalnya niat. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, kemudian kita niatkan itu untuk kebaikan, untuk mencari pahala dan ridho Allah, maka ini adalah ibadah yang berupa perkataan batin kita, perkataan hati kita. Niat itu adalah perkataan hati kita. Kemudian perbuatan yang bersifat zahir, mudah, sholat, puasa, sedekah. Kemudian jenis terakhir, perbuatan yang sifatnya batin, apa contohnya? Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya. Maka ini adalah perbuatan ibadah yang berupa perbuatan batin. Maka sholat misalnya, sholat itu ada perbuatan zahir, gerakan sholat, perkataan zahir, membaca Al-Quran ketika sholat, membaca bacaan-bacaan sholat. Ada perkataan batin, niat ketika sholat, kita berniat ketika sholat ini ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada perbuatan batin, ketika kita sholat kita khusyuk, ya, kemudian dilandasi oleh cinta kepada Allah, dilandasi oleh takut kepada Allah. Maka sholat itu mencakup keseluruhan kategori, 4 kategori ibadah ini. Biasanya yang perbuatan batin itu yang banyak dilupakan, ya, khusyuk ketika sholat, menghadirkan cinta kepada Allah ketika sholat, menghadirkan takut kepada Allah ketika sholat, itu yang biasanya, ya, terlewatkan. Kalau kita menghadirkan amalan-amalan ibadah tersebut, maka pahalanya akan semakin, ya, akan semakin bertambah, akan semakin tinggi, insyaallah ta'ala. Maka di sini ibadah berarti bisa dimaknai sebagai kata kerja dan kata benda. Ini mirip seperti toharah. Toharah bisa dimaknai sebagai kata kerja atau kata benda. Kata kerja misalnya adalah ketika kita mengatakan saya mau toharah dulu, saya mau wudu dulu, saya mau, ya, mandi wajib dulu, saya mau tayamum dulu. Perbuatan yang kita lakukan itu disebut toharah. Ketika kita melakukan wudu, kita sedang disebut sedang melakukan toharah. Maka perbuatannya itulah, ya, kata toharah dimaknai sebagai kata kerja. Akan tetapi definisi makna kedua dari toharah adalah memaknainya sebagai kata benda, yaitu kondisi toharah. Misalnya ketika seseorang berkata, orang kalau sholat wajib dalam kondisi toharah. Nah, ini berarti makna kedua dari toharah dilihat sebagai kata benda. Tidak boleh orang sholat tanpa dalam kondisi, ya, tidak tohar, tidak memiliki tohar. Maka ini adalah tohar sebagai kata benda. Kemudian penulis berkata, misalu dzalik as-shalah fa fi'luha ibadah wa huwa at-ta'abbud wa nafsu as-shalah ibadah wa huwa al-mut'abbad bihi. Contoh dari ibadah adalah salat. Melakukan perbuatan salat itu ibadah dilihat dari dia sebagai kata kerja, sedangkan salatnya sendiri adalah ibadah dilihat dari sebagai dia kata benda. Fa ifradullah bihadza at-tauhid an takuna 'abdan lillahi wahdahu tufarridahu bitadhallul mahabbatan wa ta'zima wa ta'budu bima syara'. Maka mentauhidkan Allah dengan kategori tauhid ini, yaitu tauhid uluhiyah, adalah dengan engkau menjadi hamba Allah, hamba Allah semata, tufarridahu bitadhallul. Engkau hanya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mahabbatan wa ta'zima, disertai perasaan cinta dan perasaan pengagungan. Kalau kita misalnya, ya, merendahkan, ya, diri kita di hadapan orang tua kita, karena perasaan cinta kita kepada orang tua dan memuliakan mereka sebagai orang tua, maka ini perasaan cinta dan perasaan memuliakan, mengagungkan yang tidak bersifat ibadah. Cinta dan pemuliaan yang tidak bersifat ibadah akan tetapi ya bersifat adab kepada orang tua. Demikian pula kepada orang lain yang lebih tua, lebih sepuh, ini adalah perasaan cinta dan perasaan memuliakan yang bukan ibadah. Berbeda dengan perasaan cinta dan perasaan memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jenisnya berbeda. Sebagaimana ya, cinta itu bermacam-macam. Cinta kepada Allah, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, itu berbeda-beda semuanya. Ya, maka yang dimaksud di sini adalah cinta yang bersifat ibadah dan pengagungan yang bersifat ibadah. Cinta inilah yang hanya harus diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai kita salah. Misalnya kita katakan, "Ustaz, cinta kepada Allah, cinta itu adalah ibadah. Itu adalah bentuk perbuatan batin," gitu ya. Tadi kita telah kita bahas. Tapi masalahnya orang-orang banyak mengarahkan cinta tidak hanya kepada selain Allah, dia juga cinta kepada istrinya, cinta kepada orang tua, kepada anak dan sebagainya. Apakah ini kesyirikan? Tidak, karena cinta kepada orang tua, cinta kepada istri itu adalah cinta yang bukan ibadah. Insya Allah nanti akan kita bahas di kitab ini, cinta itu ada jenis-jenisnya. Demikian pula takut ada jenis-jenisnya. Takut adalah perasaan, ya, perbuatan hati, perbuatan batin. Ada takut yang bersifat ibadah, harus hanya diarahkan kepada Allah. Tapi ada takut yang bersifat tabii, yang bersifat manusiawi. Seperti contohnya apa? Takut kepada singa misalnya, ya. Takut kepada kecoa gitu ya. Ada yang takut kepada kecoa? Biasanya ini ikhwan-ikhwan berkilahnya, bukan takut Ustaz, jijik gitu ya. Ada ya 11-12. Atau ada takut yang bersifat dia syirik asghar, bersifat syirik asghar. Contohnya apa? Takut hantu. Takut hantu itu syirik asghar. Seperti riya syirik asghar. Jadi ini perkara yang tidak boleh kita main-main ya. Maksudnya tidak boleh kita menakut-nakuti anak kita sehingga membiasakan dia untuk takut pada hantu. Misalnya takut di ruangan gelap atau ke kamar mandi sendirian tengah malam, misalnya takut misalnya. Maka ini adalah syirik asghar. Kecuali kalau misalnya hantunya muncul beneran di hadapan kita, maka ini baru takut yang manusiawi, gitu ya. Hantunya tiba-tiba muncul gitu kan, kakinya enggak napak gitu ya misalnya. Ada apa namanya? Jadi di Indonesia ini sangat banyak sekali jenis-jenis hantu. Ada genderuwo, ada sundur bolong, ada apa? Macam-macam lagi. Kuntilanak, pocong, macam-macam jenisnya ya. Ini bergantung pada kreativitas manusia ketika mereka bercerita kepada anak-anaknya ini untuk menakut-nakuti supaya enggak nangis. Jangan nangis, nanti ada pocong. Padahal kalau misalnya kita lihat misalnya orang-orang Arab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka cuma mengenal kalau nggak iblis ifrit, udah selesai. Dan para sahabat ketika mereka melihat hantu, ini sunnahnya para sahabat. Ketika mereka melihat hantu menampakkan diri, mereka pukul. Khalid bin Walid melihat jin perempuan di daerah Al-Uzza. Ya, di daerah Al-Uzza. Al-Uzza itu ternyata adalah jin perempuan yang dia bisa menampakkan ke orang-orang, kemudian meramal dan sebagainya, kemudian sehingga orang-orang banyak menyembah pohon itu. Pohon itu ada jinnya, jin perempuan. Khalid bin Walid diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas tempat tersebut. Kemudian ketika Khalid bin Walid mendatangi tempat tersebut, ada jin perempuan tidak pakai baju, rambutnya acak-acakan. Nah, ini jin perempuan, langsung ditebas sama Khalid. Ya, demikian pula para sahabat lain ketika melihat, misalnya ada, bukan sahabat, misalnya para ulama, para ulama setelah sahabat, ada yang melihat di tengah malam ya, kambing berjalan mendatangi mereka berdua, maka langsung dipegangi tanduknya. Ya, ya adu Allah, wahai musuh Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, antum tidak bisa menampakkan seperti ini, tidak boleh antum ya. Karena jin dilarang untuk menampakkan, menakut-nakuti manusia, tidak boleh. Jadi para ulama ini kemudian ya memegangi tanduknya, kemudian memukuli kambing tersebut. Baru kemudian ada orang, "Ya Syekh, ini kambing yang mau kita kurban besok." Tapi itu intinya sunnah dari ketika melihat penampakan itu adalah dipukul. Ya. Itu cerita nyata dari ada para ulama, dua orang ulama yang mereka langsung menerapkan sunnah ini ketika mereka melihat ada ya yang mereka yakini sebagai hantu, penampakan hantu ya. Padahal ternyata kambing buat besok, masyaallah. Tayib. Qala ta'ala, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqud madzmuman makhdhula." Ini diantara dalil dari Al-Qur'an yang sangat sharih, yang sangat tegas. Janganlah engkau jadikan selain Allah itu Tuhan lain. Fataqud madzmuman makhdhula, sehingga engkau menjadi tercela, terhina. Wa qala ta'ala, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surah Al-Fatihah, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji hanya bagi Allah, Rabb-nya semesta alam, Tuhan semesta alam. Fawasafahu subhanahu bi annahu rabbul alamin kata'lilil thubuti al-uluhiyah lahu. Fahuwa al-ilah li annahu rabbul alamin. Maka di ayat tersebut, "Alhamdulillahi rabbil alamin," Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alasan mengapa hanya Allah yang berhak diibadahi. Karena hanya Allah yang menjadi rabbul alamin. Tuhan semesta alam itu adalah Allah. Itulah alasan mengapa ibadah hanya ya hanya berhak diarahkan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang lain di surah Al-Baqarah, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Maka di sini ada perintah ibadah. Kemudian Allah menyebutkan alasan mengapa kita harus beribadah hanya kepada Allah, karena Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Maka ayat ini, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum," ayat ini adalah ya ayat pertama yang mencakup kalimat perintah pertama di mushaf. Kalau kita buka mushaf dari awal, dari depan surah Al-Fatihah, kita cari kata yang berbentuk kata perintah. Kita cari kata perintah, maka yang pertama kali akan kita temukan adalah di ayat ini, yaitu perintah untuk hanya beribadah kepada Allah. "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum fal munfarid bil khalq huwal mustahiq lil ibadah." Maka satu-satunya zat yang bisa menciptakan, maka itulah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Maka tauhid rububiyah itu berkonsekuensi tauhid uluhiyah. Kalau seseorang sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur segala urusan di alam semesta, maka konsekuensi logisnya adalah ibadah hanya boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diarahkan kepada selainnya. Maka kita sudah paham prinsip ini, ibadah hanya boleh diarahkan kepada Allah, kita tinggal mempelajari apa saja yang merupakan ibadah. Itu adalah tugas ya kita, dan ini akan dipelajari di sisa dari kitab ini, kitab tebal ini, mempelajari apa saja yang merupakan ibadah ya, sehingga kita tidak tergelincir ke dalam kesyirikan. "Idh minas safah an taj'alal makhluq al hadith al ayil lil fana ilahan ta'budu fahuwa fil haqiqah lan yanfa'ka la bi ijadin wala bi i'dadin wala bi imdadin." Termasuk kebodohan ketika engkau menjadikan makhluk yang makhluk itu al-hadis, ya, tidak ada sejak dulu baru muncul gitu ya. Tidak bersifat azali, yaitu tidak maksudnya makhluk itu pasti ada awal mulanya. Manusia pasti ada awal mulanya, kapan dia dilahirkan, kapan tanggal lahirnya, itu awal mulanya. Maka ketika kita menjadikan makhluk itu sebagai Tuhan, padahal makhluk itu tidak azali, tidak ada sejak dulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu azali. Tidak ada, yakni al-awwal wal akhir, wadh-dhahir wal batin. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut, yaitu tidak ada awal mulanya dan tidak ada akhirnya. Sehingga Ketika kita menjadikan makhluk yang sifatnya tersebut seperti itu, al-ayin lil fana, dan makhluk tersebut selain memiliki awal mula, dia juga memiliki akhir. Ya, dia akan musnah, akan mati. Maka ketika kita menjadikan makhluk seperti ini sebagai Tuhan yang kita ibadahi, fahuwa fil haqiqah, maka makhluk-makhluk seperti ini pada hakikatnya tidak akan memberikan kita manfaat. Baik itu manfaat berupa ijaz, berupa memberikan kita sesuatu, ya, menciptakan kepada kita sesuatu yang bisa membantu kita, wala bi'idad, atau ya, mempersiapkan kita dengan sesuatu, wala bi'imdad, atau memberikan kita sesuatu berupa harta dan sebagainya. Jadi makhluk tidak bisa memberikan kepada kita bantuan, baik bantuan itu diciptakan dari gak ada kemudian ada, atau dia bi'idad, kita dipersiapkan supaya kita terbantu, atau bi'imdad, atau didonasikan sesuatu kepada kita. Contohnya misalnya ketika kita ingin lulus ujian, misalnya lulus ujian, maka makhluk tidak bisa tiba-tiba membuat kita tiba-tiba lulus ujian. Kalau Allah Subhanahu wa Taala maha mampu, ya, maka makhluk tidak bisa tiba-tiba kemudian kita tiba-tiba dapat pekerjaan, ya, tiba-tiba dapat lulus ujian. Makhluk paling maksimal bisa membantu kita dengan cara misalnya bantu kita cara belajar yang baik sebelum ujian, atau lowongan pekerjaan mana begitu, ya. Tidak bisa tiba-tiba antum tiba-tiba dapat pekerjaan, antum tiba-tiba lulus ujian, ya. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menolong Ashabul Kahfi. Ya, ketika Ashabul Kahfi, ya, melarikan diri dari kaumnya karena kaumnya melakukan kesyirikan. Maka ketika Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Kahfi tersebut meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka langsung, ya, mereka dibuat tidur, ya, ratusan tahun di gua, selesai, ya, beres. Kalau makhluk, ketika Ashabul Kahfi minta tolong kepada makhluk, maka makhluk tersebut tidak bisa tiba-tiba langsung memberikan solusi, masih harus mencari. Okay, antum mau pergi dari negeri ini, kita cari jalan keluar dan sebagainya, begitu, ya. Jadi tidak bisa seperti tidak bisa sekejap, tidak bisa serta-merta. Maka tidak bisa ijad, tidak bisa menciptakan sesuatu yang dari enggak ada kemudian tiba-tiba ada. Atau i'dad, ya, makhluk tidak bisa menolong dalam artian, ya, menyiapkan kita memiliki kondisi yang kita butuhkan. Contohnya misalnya kita ingin lulus ujian, tidak bisa makhluk tiba-tiba kemudian bikin kita pinter atau bikin kita menjadi ahli dalam materi kuliah tersebut, tidak bisa. Lain halnya Allah Subhanahu wa Taala bisa jadi langsung memberikan kita, ya, pengetahuan sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala memberikan pengetahuan kepada Khidir. Ya, tanpa belajar kemudian tiba-tiba Khidir diberikan wahyu, pendapat terkuat Khidir adalah nabi. Atau misalnya, ya, wala bi imdad, ya, makhluk tidak bisa memberikan kita bantuan berupa harta atau sesuatu yang tampak. Kalau i'dad, sesuatu yang tidak tampak, bantuan berupa tidak tampak. Tapi imdad, sesuatu yang bersifat tampak seperti harta dan sebagainya. Misalnya kita ingin lulus ujian atau kita ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi kemudian kita tidak punya uang pendaftaran misalnya untuk daftar lowongan pekerjaan di situ misalnya, gitu, ya. Maka, ya, makhluk bisanya hanya terbatas, hanya bisa memberikan bantuan secara terbatas, yaitu misalnya memberikan, ya, uang dan sebagainya untuk bantu kita, tetapi terbatas, beda halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah perbedaan antara makhluk dengan khaliq. Famina safah an ta'tiya ila qabri insanin sar ramiman tad'uhu wa ta'buduhu wa huwa bihaja ila du'aik. Maka di antara kebodohan adalah ketika engkau mendatangi kuburan seseorang yang seseorang tersebut telah menjadi mayat, dan engkau kemudian berdoa kepadanya, beribadah kepadanya. Ya. Padahal si mayat tersebut itu juga, ya, butuh kepada doa kita. Justru dialah yang butuh pada doa kita. Dia butuh untuk kita doakan kepada Allah. Wa anta lasta bihaja ila an tad'a, dan engkau tidak memiliki kebutuhan untuk berdoa kepadanya. Engkau bisa berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Ya. Orang di kuburan, orang yang sudah mati, tidak memiliki, ya, manfaat dan kemadharatan, ya. Bahkan untuk dirinya sendiri dia tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat untuk dirinya sendiri. Fa kaifa yamliku li ghairi? maka bagaimana dia bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada orang lain yang masih hidup? Wa hadzal qism kafara bihi wa jahadahu aktsarul khalq. Maka kategori tauhid ini banyak yang diingkari oleh ya sebagian besar manusia. Wa min ajli dzalik arsalallahu ar-rusul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para rasul. Ya, orang kafir Quraisy mereka mengingkari kategori tauhid ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul sebelumnya. Wa anzala alaihimul kutub, dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, ya. Kemudian qala Allah taala wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya. Tidaklah kami kirimkan seorang rasul sebelummu wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku, yaitu Allah. Fa'budun, yaitu, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadza fa'atba'ur rusul killah. Qala alaihi salatu wassalam fa ra'aitun nabiy wa ma'ahu ar-rahat wan nabiy wa ma'ahu ar-rajul wal rajulan wan nabiy wa laysa ma'ahu ahad. Maka ya ketika nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, akan tetapi kita lihat realitanya pengikut para nabi dan rasul tersebut itu sedikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditampakkan ya para nabi dan rasul di akhirat, di akhirat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku melihat seorang nabi yang memiliki sejumlah pengikut. Kemudian aku melihat nabi lain dan pengikutnya hanya satu atau dua orang, dan aku melihat nabi lain yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya. Jadi kita bayangkan nabi berdakwah, ada yang mendapatkan banyak pengikut seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mendapatkan pengikut cuma segelintir, sejumlah pengikut. Ada yang mendapatkan pengikut cuma satu atau dua orang, ada yang tidak dapat pengikut sama sekali. Padahal akidah kita nabi dan rasul adalah orang yang paling handal, yang paling pintar, pandai dalam berdakwah. Maka ini menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah tidak ditentukan oleh kuantitas, tidak ditentukan oleh jumlah pengikut. Ya. Keberhasilan dakwah tidak ditentukan oleh itu semua. Karena kita meyakini bahwa setiap nabi itu sukses, setiap nabi itu berhasil dalam dakwahnya. Ini berbeda dengan keyakinan ya sebagian orang yang menyimpang gitu ya. Ya, misalnya dari kalangan Syiah gitu misalnya. Khomeini berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu gagal dalam dakwahnya. Kenapa? Karena dia hanya, berkata Khomeini, karena dia hanya bisa mengislamkan Jazirah Arab saja. Berbeda dengan misalnya nanti ketika Al-Mahdi datang, maka kemudian menjadi kekuasaannya di seluruh bumi, seantero bumi, maka itulah keberhasilan dakwah. Ini perkataan Al-Khomeini. Ya. Maka ini sangat tidak bisa kita ya, percaya. Kok bisa ada orang berkata seperti ini gitu ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah seluruh nabi dan rasul dakwahnya berhasil, dakwahnya sukses. Tetapi faktanya adalah berdasarkan sabda nabi ini sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada nabi yang tidak mendapatkan pengikut sama sekali, maka kita simpulkan bahwa keberhasilan dakwah bukan di jumlah atau kuantitas, akan tetapi keberhasilan dakwah adalah apakah ya risalah telah disampaikan dengan baik, apakah dalil telah disampaikan dengan baik, apakah agama Allah telah dijelaskan dengan baik. Ya, jadi dakwah itu hanya sekedar menyampaikan dengan baik, menjelaskan pemahaman ini, pemahaman agama Allah ini, ya, bukan memaksa orang sehingga mendapat banyak pengikut atau ya kemudian ya apa namanya melucu dakwahnya dipenuhi dengan seluruhnya isinya komedi dari awal sampai akhir, nggak ada ilmunya demi orang-orang suka gitu ya, maka ini bukan dakwah yang berhasil. Maka demikian yang bisa kami sampaikan, insyaallah kita lanjutkan setelah jamaah isya dengan sedikit materi dan sesi tanya jawab. Subhanallahu wa bihamdihi astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang kitab Al-Qaulul Mufid ini. Dan kita telah membahas tentang tauhid uluhiyah. Maka penulis melanjutkan, minal ajab anna akthar al-musannifina fi ilmi al-tauhid minal mutaakhirin yurakkizuna ala tauhidir rububiyah. Maka di antara hal yang aneh ketika sebagian besar penulis dalam ilmu tauhid dari kalangan mutaakhirin itu fokus pada kategori tauhid rububiyah saja. Wa ka'anna ma yukhatibun aqwaman yunkiruna wujudar rabb, seolah-olah mereka menulis untuk kaum yang mengingkari keberadaan Rabb Allah Azza wa Jal. Wa in kana yujad man yunkir Rabb, walaupun memang ada yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala seperti orang ateis, lakin ma aktsarul muslimin alwaqi'in fi syirkil ibadah. Akan tetapi ya, banyak orang itu terjatuh, ya tergelincir dalam masalah tauhidul uluhiyah, tauhid ibadah. Misalnya ya, yang disebutkan oleh penulis di sini, misalnya ketika dibahas tentang tauhid, kemudian penulis kitab tersebut mendefinisikan tauhid hanya dalam kategori rububiyah saja. Tauhid misalnya adalah ya ayyatakidul insa ayyatakidal insan annal umur kullahu minallahi taala, gitu ya. Tauhid adalah di mana ketika seseorang meyakini bahwa seluruh perkara yang ada di alam semesta ini dari Allah. Ini kira-kira tauhid apa? Tauhid rububiyah saja. Bahwa seluruh perkara adalah dari Allah, diatur oleh Allah. Ini berarti apa? Rububiyah saja. Maka ketika penulis kitab kemudian mendefinisikan tauhid hanya sebatas apa? Definisi seperti ini, maka ini adalah ya hanya membahas tauhid dari segi tauhid rububiyah saja. Sehingga ini tidak mencakup makna tauhid secara keseluruhan. Dan bahkan ini tidak mencakup inti dari tauhid, yaitu tauhidul uluhiyah. Tauhid di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kategori tauhid ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang didakwahkan oleh Nabi itu adalah tauhid uluhiyah. Karena orang kafir Quraisy sudah mengetahui tentang tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwa Allah adalah Rabb-nya, Allah adalah Tuhan kami, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memberikan, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Tetapi mereka tergelincir dalam masalah tauhid uluhiyah. Bagaimana ketergelinciran mereka? Insyaallah nanti kita bahas di kitab ini. Ketergelinciran mereka adalah dalam masalah ibadah. Mereka meyakini sesuatu yang mereka lakukan itu bukan ibadah, sehingga mereka arahkan kepada Allat wal Uzza wal Manat. Padahal itu ibadah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya mendakwahi mereka, janganlah lakukan ini. Ini berarti ya melakukan kesyirikan kepada Allah, karena mengarahkan ibadah kepada Allat wal Uzza wal Manat. Akan tetapi mereka tidak menganggapnya sebagai ibadah. Ini masalahnya. Ya, jadi inti masalah orang kafir Quraisy adalah ya dalam masalah tauhid uluhiyah. Wa li hadza yanbaghi ay yurakkiza ala hadha an-naw' min at-tauhid hatta nukhrija ha'ula'il muslimin alladhina yaquluna bi annahum muslimun wa hum musyrikun wa la ya'lamun. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk fokus pada kategori tauhid ini, sehingga kita bisa menolong mereka, orang-orang yang tergelincir dalam masalah tauhid uluhiyah ini. Ya. Bisa jadi mereka belum tahu, bisa jadi ilmu belum sampai pada mereka. Dan kewajiban kita adalah menyampaikan. Kewajiban kita hanyalah mengedukasi, bukan memaksa atau menjudge gitu ya, apa istilahnya menjudge dalam bahasa Indonesia. Itulah ya, insyaallah paham. Jadi tugas kita adalah ya menjelaskan agama Allah dengan terperinci, dengan ilmiah, mengedukasi umat, sehingga kita harapkan mereka bisa kembali ya tidak tergelincir lagi. Ya bisa jadi mereka memang belum mengetahui selama ini. Nah, maka demikian kita telah selesai membahas kategori kedua dari tauhid. Insyaallah pekan depan kita akan membahas kategori ketiga, yaitu tauhid dalam masalah asma wa sifat. Mentauhidkan Allah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ringkasnya adalah kita harus meyakini bahwa ya, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita yakini ada ya zat lain yang memiliki sifat yang sempurna seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau demikian pula kita tidak boleh meyakini sifat-sifat Allah itu tidak sempurna. Ya. Seperti kita meyakini bahwa Allah memiliki anak. Kalau Allah memiliki anak berarti ada zat lain yang sejenis dengan Allah. Anak itu sejenis dengan orang tuanya. Maka kalau Allah memiliki anak, maka ada zat lain yang sejenis dengan Allah, sehingga ini bertentangan dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan bahas tauhid asma wa sifat pekan depan insyaallah taala. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan maka labas, maaf muskil. Nah. Tidak ada masalah kalau tidak ada yang nanya. Sudah jelas semua insyaallah. Syabab harus nanya. Para syabab, para ikhwan, mahasiswa, ya. Hubungan akhir itu kan di ayat akhir. Iya. Maksudnya gimana bisa dijelaskan? Kan tadi kalau kan kita jelas soal dari itu enggak ada awal, enggak ada akhirnya. Heeh. Kan enggak dijelasin kalau yang awal dan kalau yang akhir. Ini penjelasan. Maksudnya adalah tidak ada yang lebih akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ya apa istilahnya? Awalan di mana sebelumnya tidak ada kemudian ada, dan tidak ada batas akhir yang sebelumnya ada kemudian tidak ada. Jadi al-awwal bukan bermakna yang pertama kali. Bukan bermakna apa namanya ada awalannya, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ya awalan, maksudnya azal gitu ya. Tidak ada kemudian sebelum ini enggak ada Allah, setelah ini ada Allah, enggak ada itu. Itu makna dari al-awwal. Bukan Allah memiliki awalan, maksudnya sebelum ini enggak ada Allah, setelah itu bukan begitu. Demikian pula al-akhir. Enggak ada ya. Enggak ada waktu di mana sebelumnya ada Allah kemudian setelahnya tidak ada Allah, tidak ada ya. Jadi yang paling awal dan yang paling akhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang dimaksud dari sifat Allah, dari nama Allah al-awwal wal akhir. Nah. Itu nanti di fikih asma wa sifat ya, tidak dibahas di kitab ini, tapi kalau antum ke kajian ustaz lain misalnya bahas fikih asma wa sifat, insyaallah itu akan dibahas. Nah. Atau setelah ini kita mau bahas fikih asma wa sifat setelah kitab ini selesai. Tebal ya sekali. Sedikit-sedikit. Oh ya Ustaz. Nah. Baik. Pertanyaan lain. Ah, lagi ya. Nah, sebenarnya jangan menjanjal dikit kalau sampai tadi kalau orang misalnya dia lewat kuburan. Ataupun misalnya kan mungkin banyak manusia apa lewat kayak gitu, itu memang manusiawinya, tapi memang yang maksud sendiri itu apakah ketika nampak atau memang manusiawi juga lewat kuburan dia? Nah, jadi memang ada banyak perincian dalam masalah takut. Tadi kita telah jelaskan takut kepada hantu itu adalah takut yang bersifat syirik aswar gitu ya. Tetapi banyak perincian. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membutuhkan banyak perincian. Tidak bisa hanya sekedar kalimat umum. Kalau misalnya umum saja, tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Selesai, belum tentu tauhidnya benar. Karena seperti yang tadi kita katakan, bisa jadi dia tidak tahu perbuatan ini adalah ibadah kemudian diarahkan kepada selain Allah. Ya, contohnya misalnya meminta perlindungan bersifat yang disertai dengan pengagungan dan rasa takut, itu adalah ibadah. Kalau kita meminta perlindungan pada jin ketika kita misalnya ya menempati rumah baru, kemudian ada kita minta, kita izin permisi mbah fulan dan sebagainya, begitu-begitu ya. Kemudian kita barengi dengan perasaan pengagungan, kemudian atau misalnya ketika orang ingin punya anak sehingga ngasih sesembahan ke pohon tertentu dan sebagainya gitu ya, maka itu adalah ibadah ya, menyembelih sesuatu karena selain Allah itu adalah kesyirikan. Ibadah yang menyembelih tidak boleh diarahkan, menyembelih yang bersifat ibadah tidak boleh diarahkan kepada selain Allah. Taib. Maka takut kepada hantu atau perasaan takut itu sendiri banyak perinciannya. Kalau kita mau merinci lagi, takut yang bersifat syirik asghar itu ketika takutnya itu tidak wajar. Jadi misalnya di rumah sendiri tengah malam mau ke kamar mandi takut, ini enggak wajar. Kan di rumah sendiri. Takutnya kenapa? Takut hantu gitu ya. Ini syirik asghar. Tapi kalau misalnya dia melewati kuburan tengah malam, maka takutnya ini bisa takut yang syirik asghar atau takut yang manusiawi, tergantung takutnya seperti apa. Kalau takutnya karena memang ini tempat gelap, kemudian apa namanya, ya apa, ini kuburan gitu kan, sepi, cuma ada suara apa, suara jangkrik gitu ya, maka bisa jadi itu takut yang manusiawi, yang itu jadi normal, jadi tidak masalah, bukan syirik asghar. Tapi kalau misalnya takutnya tersebut kemudian dia membayangkan, ntar lagi ada gendruwo di sini. Ini kata orang di sini tempat ini angker kata ini. Ini kalau lewat sini kemudian saya nggak melangkahkan kaki kiri dulu maka banyak hal ya. Jadi ini baru yang menjadi syirik asghar. Jadi memang banyak perinciannya. Sudah menjawab, sudah terjawab. Nah, jazakallahu khairan. Baik, pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana hukumnya orang yang sok berani uji nyali ke tempat-tempat angker gitu ya. Masya Allah. Siapa nama antum? Muhammad, masya Allah. Jazakallah khairan. Nah, jadi apa hukumnya uji nyali seperti itu? Ya, itu adalah minimal adalah hal yang tidak bermanfaat. Apa manfaatnya? Uji nyali Ustaz, apa manfaatnya gitu ya. Minimal itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita apa namanya, sebagaimana kita dilarang untuk sebagaimana jin dilarang untuk menampakkan dalam ke dunia manusia, maka manusia juga ya tidak boleh untuk misalnya mencari-cari jin atau mempelajari ilmu supaya bisa komunikasi dengan jin atau mendekati dunia jin itu sendiri, nggak perlu ya. Misalnya main jelangkung gitu kan, apa pakai yang itu, datang tak diundang dan sebagainya, itu biasanya dulu anak orang-orang ketika anak SMA itu teman-teman sering begitu gitu ya, terus katanya kemudian macam-macam lah. Tapi intinya adalah ini adalah hal-hal yang ya tidak dibolehkan dalam syariat. Jin itu memang apa namanya memiliki dunia sendiri dan mereka sama seperti kita, mereka ada yang muslim, ada yang fasik, ada yang kafir, dan diantara mereka juga ada yang belajar ilmu agama seperti kita, dan bisa jadi ketika di majelis kajian itu juga ada jin yang mendengarkan kajian ilmu agama, seperti misalnya ketika perukyah. Pengalaman ini para perukyah ya, para perukyah, anak nggak punya pengalaman banyak dalam masalah merukyah. Namun insya Allah ya bisa dikit-dikit, cuma tidak pengalaman gitu ya. Tapi yang banyak sekali merukyah, mereka menceritakan kepada anda bahwa ada apa namanya jin yang masuk, kemudian setelah dirukyah masuk Islam, kemudian disuruh oleh perukyah, jinnya nanya, saya mau belajar Islam di mana? Udah kamu ke masjid sana, kajian di situ, udah mulazamah di sana, kajian tiap ada kajian dengerin gitu ya. Jadi jin itu juga belajar ilmu agama. Maksudnya walaupun kita enggak mendekati dunia jin itu ada di sekitar kita bisa jadi. Sebagaimana kisah yang masyhur di Universitas Islam Madinah ketika rektornya masih Syekh bin Bas gitu ya, ada salah satu mahasiswa yang menampakkan, yang itu jin menampakkan diri sebagai manusia dan terdaftar sebagai mahasiswa, kemudian ikut ujian dan sebagainya, thalibul ilm, mahasiswa UIM. Gimana ketahuannya bahwa itu jin? Ketahuannya adalah ketika di asrama, karena di asrama mahasiswa Madinah itu ada asrama, di satu kamar itu di sekat-sekat, di bilik apa, di sekat-sekat menjadi berbilik-bilik gitu ya. Ya ini anak bukan mahasiswa sana, cuma pernah berkunjung saja gitu kan, semester Firanda. Nah kemudian ketika sedang belajar bareng di satu malam gitu ya, teman sekamar bertiga begitu kan, salah satu orang meminta kepada fulan ini, jin ini, tolong hidupkan yang lampu itu gitu kan. Ana agak lupa, hidupkan atau matikan lampu yang itu. Kemudian jinnya itu menghidupkan, dia sambil duduk, saklarnya jauh, kemudian tangannya panjang gitu ya, memanjang. Zut. Kaget orang-orang sekamar, lari semua. Nah, ini takut yang tabii, takut yang manusiawi ya. Enggak masalah, ini bukan syirik asghar. Kalau sudah teman sekamar, ya ini wisma, anak-anak wisma, tolong perhatikan. Tolong perhatikan anak-anak wisma. Siapa yang tangannya bisa panjang untuk nanti tolong coba hidupkan matikan lampu ya. Ini langsung lari, langsung lapor ke dosen atau musyrif wisma, lapor, cerita ini langsung tersebar ke dosen-dosen sampai ke Sebinbas. Dipanggil oleh Sebinbas mahasiswa itu. Dipanggil, Sebinbas berpesan, "Ya akhi, kalau mau belajar, ana persilahkan. Antum mau sampai berapa tahun di sini silahkan, tapi enggak usah memunculkan, menampakkan, ini tidak boleh. Ya, antum mau sampai di sini, mau sampai S3 gitu ya. Silahkan gitu ya." Itu kata Sebinbas. Habis itu setelah itu langsung hilang, ya. Enggak ada langsung. Ya di kelas masih ada, bisa jadi. Masih duduk, masih belajar. Maka, nah, bisa jadi di antara kita ada jin-jin muslim yang masyaallah belajar juga. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah. Jazakallahu khairan. Baik, ada pertanyaan berikutnya? Kalau tidak ya. Perincian manfaat madarat. Masya Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana misalnya tentang tadi sifat makhluk dibandingkan dengan sifat khalik memberikan manfaat madarat. Bagaimana kalau makhluk dia adalah bos di sebuah perusahaan, kemudian dia memberikan pekerjaan kepada orang lain gitu ya. Maka ini adalah bentuk memberikan manfaat tapi terbatas. Dia hanya bisa memberikan pekerjaan di perusahaan milik dia. Tidak bisa misalnya dia perusahaan A, bos di perusahaan A, kemudian datang orang melamar pekerjaan, nah antum ana kasih di perusahaan B pekerjaan. Enggak bisa. Ya, jadi terbatas. Maka ya, kemudian dan dia memberikan pekerjaan, bisa jadi itu adalah ya, tidak terjadi pekerjaan tersebut tidak jadi dimiliki oleh orang tersebut. Misalnya, dia sudah ngasih pekerjaan, tiba-tiba bawahannya kemudian orang ini gitu ya. Orang bawahnya memiliki kong kali kong gitu kan. Biasanya yang atas bagus, yang tengah-tengah itu yang bermasalah gitu ya, bisa jadi ya. Sehingga tidak jadi pekerjaan itu diberikan kepada orang tersebut. Maka intinya adalah perbedaan sifat makhluk dan khalik, makhluk itu terbatas. Bisa memberikan manfaat madarat. Sama seperti raja yang mendebat Nabi Ibrahim. Ya. Tuhanku bisa menghidupkan mematikan. Kemudian rajanya berargumen, "Na'am, Anda juga bisa menghidupkan dan mematikan. Anda kalau perintahkan orang ini bunuh dia, Anda berarti mematikan dia. Kalau Anda bilang jangan bunuh dia, maka Anda menghidupkan, membiarkan dia hidup." Itu kata rajanya. Maka Nabi Ibrahim kemudian menjawab, "Maka Rabbku adalah yang menerbitkan matahari dari timur, terbenam di barat dan sebagainya." Itu tidak bisa dibantah oleh rajanya. Jadi perbedaan makhluk dan khalik dalam beberapa sifat memang sama-sama memiliki sifat tersebut, memberikan manfaat, memberikan madarat, tetapi berbeda dalam hakikatnya. Sifat Allah sempurna, sifat makhluk terbatas. Sebagaimana Allah memiliki sifat melihat, makhluk memiliki sifat melihat, tetapi melihatnya makhluk berbeda dengan sifat melihatnya Allah. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana Allah melihat, tidak boleh kita tanyakan karena tidak ada dalilnya dan memang tidak perlu ditanyakan. Kita cukup meyakini bahwa Allah ya memiliki sifat melihat, maha mendengar. Dan perbedaan sifat melihat Allah dan sifat melihat makhluk adalah sifat melihat Allah itu sempurna, sifat melihat makhluk terbatas. Kita tidak bisa melihat di balik dinding. Indera penglihatan kita bisa minus atau bisa plus atau bisa silinder. Ya, jadi itulah perbedaan antara sifat makhluk dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah terjawab? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan bagaimana hukumnya orang yang mengaku agnostik, tidak punya agama namun mengakui Tuhan, dan sebelumnya ia telah mempelajari Islam. Jika ia termasuk keluarga kita, apakah kita bermuamalah dengannya sebagaimana bermuamalah dengan wanita kafir? Pertama, ya, orang yang agnostik mengakui Tuhan tapi tidak punya agama, atau versi lain dari agnostik, ketika ditanya apakah Tuhan ada, dia bilang tidak tahu, atau dia bilang bukan urusan saya. Kalau ateis bilang tidak ada, jelas. Maka orang seperti ini dikhawatirkan melakukan pembatal ke Islam, karena wajib bagi kita untuk meyakini, ya, kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, kalimat kedua dari syahadat, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka wajib bagi kita untuk meyakini, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan meyakini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ya, ketika kita kemudian tidak punya agama, maka tidak terpenuhi kalimat syahadat kedua. Dikhawatirkan ini merupakan pembatal keislaman. Kemudian bagaimana jika ia termasuk keluarga kita? Wajib bagi kita untuk, ya, bermuamalah lebih bagus daripada kita bermuamalah dengan wanita kafir yang lain. Karena dia keluarga kita, kita wajib untuk berdakwah kepadanya. Kita wajib untuk membawanya kembali kepada Islam, ya, wajib bagi kita. Sehingga muamalah kita harus lebih bagus lagi. Jadi harus lebih lembut lagi, ya. Kasihan dia. Kalau misalnya, ya, na'udzubillah min dzalik, misalnya mati dalam keadaan seperti ini. Oleh karena itu, ya, karena kita cinta keluarga kita, ya, dia adalah keluarga kita sendiri, maka wajib bagi kita untuk mendakwahkan, tentunya dengan dakwah yang lembut. Jangan sampai kita berdakwah kemudian malah dimusuhi, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian pada surat Hud ayat 107 disebutkan bahwa orang yang celaka mereka kekal di neraka kecuali jika Allah menghendaki. Apa yang dimaksud dengan jika Allah menghendaki dan orang yang celaka? Ayatnya sebagai berikut: Amaladina. Nah, maka yang dimaksud di sini sebentar, ana ingat-ingat tafsirnya dulu. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah ketika dia kemudian mengingkari perintah Allah atau melakukan larangan Allah, atau misalnya, ya, melakukan kemaksiatan atau keharaman, baik keharaman itu syirik atau kufur dan sebagainya, atau kemaksiatan biasa, maka, ya, dia tergantung pada kondisinya. Kalau misalnya dia melakukan dosa yang merupakan pembatal keislaman, maka dia kekal di neraka. Tetapi kalau misalnya dia tidak melakukan pembatal keislaman, maka dia bisa jadi masuk neraka, tetapi tidak kekal, ya. Jadi tergantung pada kondisinya. Dan, ya, semua ini tentunya semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud dengan ayat ini, ya, tergantung pada dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka ini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, orang masuk neraka bisa, ya, orang masuk neraka itu duhul finnar, duhulun finnar. Orang kekal di neraka itu khuludun finnar. Khulud itu kekal. Sehingga ketika dia misalnya melakukan pembatal keislaman, dosa yang merupakan pembatal keislaman, maka dia khuludun finnar, kekal di neraka. Tetapi kemudian kalau dia misalnya melakukan dosa selain pembatal keislaman, atau melakukan dosa pembatal keislaman tetapi kemudian bertaubat, tetapi masih ada dosa-dosa lain yang bukan pembatal keislaman, maka bisa jadi dia masuk neraka memang, tetapi tidak kekal, ya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah menghendaki, kapan waktunya, kapan dia keluar. Nah, taib, karena sudah malam, ada pertanyaan lagi satu terakhir. Taib, insyaallah cukup. Maka demikian kita akhiri kajian kita malam ini. Semoga kita diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengamalkan ilmu kita, menjadikan ilmu kita bermanfaat sehingga kita bisa beramal soleh dengan ilmu-ilmu kita tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.